Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana أعنا في هذا الشهر الكريم على القيام والصيام واجعلنا يا ربنا فيه من العائدين والفائزين واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama belajar dengan yang mulia Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'afu Ahli Iman bi Wadha'ifi Syahri Ramadan, yang kita sudah sampai kepada qaul al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi fitarin amin ila anqal ma ja'a fi fadli shawmi, tentang keutamaannya berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala berfirman. Hadits Qudsi. Imam Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, Rasulullah dari Allah subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu illa shaum, setiap amal anak Adam itu baginya pahala itu, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana jibi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Maksudnya untukku di sini, Allah tidak butuh, tidak perlu dengan amal. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, tentu karena sesuatu tersebut adalah istimewa. Rumah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, semuanya milik Allah. Akan tapi baitullah, rumah Allah, karena kemuliaan di situ. Dan para ulama menjelaskan, segala amal kita bisa menghitung perkiraan pahalanya. Mulai dari dilipat gandakan 10 kali, menjadi 700 kali, hingga ada lipatan-lipatan pahala yang dihitung, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa. Kalau puasa enggak pakai hitungan itu semuanya, dalam bahasa lain terserah kamu minta berapa. Itu maksudnya, fa innahu liwa an ajsibi, Allah yang akan balas secara khusus, enggak pakai hitungan-hitungan seperti yang pernah diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, jika ada hari puasa salah satu dari kalian, jika ada suatu ketika salah satu dari kalian itu berpuasa, fala yarfus, maka jangan mengucapkan kalimat kotor, kalimat jorok, kalimat kecil, kalimat yang tidak baik, yarfus. Rafath adalah kalimat jorok, kalimat yang kecil dan kalimat yang tidak baik. Wala yaskhab, dan jangan membuat perselisihan.